wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muka surat apa? 44. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bagaimana pendapat tuan di dalam perkara insurans yang sedang berjalan dengan giatnya seperti insurans nyawa dan sebagainya dalam negara kita hari ini? Baik. Pertanyaan pertama daripada kitab Fatwa Mufti Johor malam ini berkenaan dengan insurans. Jadi apakah hukumnya insurans ini di sisi Islam? Jawabnya mufti kita, berhubung dengan perkara insurans ini, banyak ulama Islam berpendapat adalah insurans nyawa dan lain-lain insurans itu hukumnya adalah haram. Kerana perjalanan insurans itu berlawanan dengan usaha mencari harta yang biasa terdapat di kalangan umum, seperti berjual beli, dan juga insurans itu mengandungi perjudian dan riba dan tidak sunyi daripada tipu helah dan tidak dapat diketahui akibatnya atau keputusannya yang dinamakan bahasa Arab ghurur. Dan tiap-tiap akad atau jual beli yang terdapat ghurur di dalamnya adalah ditegah kerana terdapat di dalamnya aniaya dan boleh membawa kepada persengketaan. Dan setengah ulama berpendapat akad seperti itu ada terkadang terkandung perjudian di dalamnya dan membawakan kepada bencana judi yang berkesudahan dengan permusuhan dan benci membenci, dan terdapat di dalamnya mengambil dan memakan harta orang dengan jalan yang tidak sah pada syarak. Baik. Persoalan pertama malam ini berkenaan insurans. Insurans ni mudah-mudah cakap kita menyimpan dengan qadar yang ditetapkan oleh syarikat. Qadarnya berbezalah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat, atau berbeza dengan persetujuan yang disetujui oleh orang yang memasuki insurans. Ada syarikat yang menetapkan jumlah insurans kena banyak ni. Tak boleh banyak ni, kena banyak ni selama sebanyak sebulan sekali. Ada syarikat yang memberi pilihan juga kepada orang yang nak menyertai insurans. Mau nak masuk hak 1000 ke, hak 500 ke, atau hak 150 sebulan. Jadi tujuan dia kita masuk insurans, duit kita itu disimpan. Bila berlaku sesuatu perkara, contoh berlaku kematian, maka kita akan dapat bayaran daripada syarikat insurans dengan jumlah yang berbeza-beza juga mengikut syarikat masing-masing. Ada syarikat yang menawarkan RM5,000 kalau berlaku kematian, kalau memasuk insurans ni. Ada syarikat yang menawarkan RM10,000 dan ada yang lebih daripada itu. Baik. Kat mana haramnya? Yang haramnya ialah bila kita simpan, kita baru masuk sekali RM100, tiba-tiba berlaku kematian, kita dapat RM10,000. Nampak? Dan orang yang masuk RM10,000 tidak dapat, tidak berlaku kematian, maka dia rugi RM10,000. Di situ dikatakan ghurur, tipu daya, seolah-olah satu perjudian. Orang yang berjudi ni dia tikar nombor ekor, dia ambil RM10. Kalau dia kena nasib baik, dia dapat RM5,000. Masuk RM10 je bayar, dapat RM5,000. RM5,000 tu duit dia pula, padahal dia bayar RM10 je nombor ekor. RM5,000 itu duit orang lain yang kalah, kerana yang masuk nombor ekor kan dia seorang. Nah, seluruh Malaysia. Nah, sama ada judi haram atau judi yang haram tapi dihalalkan oleh kerajaan. Ah, tak kira. Nah, kita masuk 10 riyal, dah 10 ribu boleh piti siapa? Piti orang yang kalah. Setiap orang yang tikam nombor ekor atau beli loteri, bila dia tak menang nombor tu, dia menang atau kalah. Itulah orang yang kalah. Dah kalah-kalah ada seorang dua orang dalam Malaysia. Beribu-ribu orang kalah. Sekali kalah saja. Nah, duit itulah yang dijadikan bayaran bagi orang yang menang. Sama macam pertandingan ngai. Dikutip 100 riyal seorang yuran. 1,000 orang masuk, berapa? Kalau 1,000 orang. Hah? 10,000. Ha, kalau RM100, 10,000. Ha. 1,000 orang masuk, RM100. 1,000 kali 100, 10,000. 100,000. Wah, ada pula 10,000. Mumpah tak matematik? Ha. Tak apa, jangan jawab. Kata gua ni kecil ingat, berasa ke besar lagi. RM100,000. Nah, kalau 1,000 orang masuk, yuran RM100. Baik. Adakah bila 1,000 orang masuk, adakah hadiah dia nombor 1 sampai 1,000? Tak. Habis kuat 10 ya hadiah. 1, 2, 3 hadiah utama. Lepas tu ada 7 lagi hadiah yang lain. Nombor 1. Nah, ha, RM5,000. Nombor 2, RM3,000. Nombor 3, RM1,000. Nah, ha, berapa ribu dah situ? 531. Ha? 9,000. Kemudian hadiah-hadiah 7 orang lagi, kipas angin. 100 riyal suti. Atau striker. Nah, habislah 10,000. Nah, eh? Betul tak 10,000? Ha, RM10,000 habis hadiah. Lepas tu buat bayar sewa pantak dalam RM1,000 lebih-lebih kurang. Nah, kepada bandar orang. Kerja upah pekerja-pekerja, staff-staff dia 30 orang. Kalau bagi ambil ikan di timbang dan sebagainya, hakim dan sebagainya, habis RM3,000. RM13,000, RM14,000. Eh, kemudian lain-lain hal RM1,000, RM15,000. Nah, company dia masuk RM100,000. Patutlah biasa kalau 1,000 orang masuk, untungnya dalam RM60,000, RM70,000 atas satu pertandingan. Jadi orang yang masuk RM100, dia dapat RM5,000. Duit siapa? Duit tokek ke duit orang yang kalah? Duit orang yang kalah. Sama macam nombor ekor ni. Itulah judi namanya. Faham? Ha. Jadi, kalau dia buat maknanya, hadiah itu bukan daripada duit yuran. Hadiah itu daripada pihak yang ketiga. Faham lagi? Ha, pihak yang ketiga. Yang memberi sumbangan hadiah. Dan duit hak dia kutip yuran tadi bukan untuk membeli hadiah. Contohnya, pertandingan futsal. Dia kutip, dapat RM1,000 saja daripada peserta-peserta pusat. Hadiah kerajaan bagi untuk nge-JKK. Faham? Dah RM1,000 tadi buat benda. Buat bayar padang pusat, buat beli t-shirt dan sebagainya. Pokoknya harus. Nampak lagi? Ha, jadi kita juga dengan insurans nyawa. Kita baru masuk 300, dapat RM30,000. RM30,000 bukan duit tokek. Beri ikhlas. Duit orang ramai yang kalah. Faham lagi? Yang tidak berlaku kematian. Nampak? Nah, di situ jadi haram. Maka kata orang secara batil. Contoh mudah. Kita nak bayar roktek. Nak hidup roktek. Boleh tak tak mau bayar insurans? Tak boleh. Maka kerajaan mewajibkan akta kena masuk insurans. Nah, kalau insurans tu berlakulah kemalangan, kita dapatlah. Nah, kita bayar insurans RM500, rotek RM300, RM800. Baik. Tiba-tiba berlaku kemalangan. Kita klaim RM10,000. RM10,000 tu duit siapa? Duit orang ramai. Ah, situ gurur. Faham lagi? Nah, dan orang yang tidak berlaku kemalangan langsung Daripada seumur hidup, daripada umur 20 tahun, bayar rotek kereta, sampai umur 60, 40 tahun, setahun katakan 500 duit dia. Bayar ke insurans. Nak buat lagi? Ha, di situ kekayaan syarikat insurans. Dan yang sebenarnya, daripada insurans yang dapat itu, sebahagian besarnya kena bayar kepada kerajaan. Nampak tak? Kerajaan yang sengaja mereka peraturan seperti ini untuk mengaut nak akan hasil rakyat dengan cara yang kekerasan atas nama undang-undang. Betul tak? Ha, ini dipanggil kerajaan yang zalim. Nah, jadi kalau syarikat insurans tu dia buat setelah awak genap 50 tahun tidak berlaku apa-apa kemalangan, maka dipulangkan sebahagian besar semula dan sebahagian kecil diambil oleh syarikat untuk bayaran duty dan sebagainya. Pokoknya harus. Adakah kita bila tak berlaku kemalangan 30 tahun kita bayar insurans rotek ketik tukang kerajaan we balik BT insurans? Ada tak? Ha, di situ makan secara hati orang, secara batin. Wala tak perlu amwalakum bainakum bil batil. Eh? Ha, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang tidak betul seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, syarikat insurans. Bukan serma, sebahagian. Sebahagian kecil, sebahagian besar, sebahagian besar. Bila dia mari promo, nak ke kita, nak suruh masuk insurans dia, kalau dia kata, kalau berlaku kemalangan, 2 minggu selesai berlaku. Betul tak? Lepas 2 minggu kemalangan, selama selesai awak dapat baiki kereta, duit kita masuk berlaku. Itulah polisi dia, menipu pengguna. Hak tak tipu, tak usah rasa pedah. Hak ni hak makan lada saja. Nah, masuklah insurans kami. Kita kata payah ni dah 2 minggu. Buat report, beri surat report 2 minggu siap belaka. Ada boleh belaka keling boleh. Nah, tu promo. Baik, dia tanya pula orang yang pernah berlaku kemalangan, betul tak 2 minggu duit kita sesat? Betul tak? Berbulan-bulan. Kalau orang hak tak ada kabel, orang kapal, orang ulu, orang dagat, orang kerti benda, 5-6 bulan tersadar kereta. Dekat kereta, no, kat ketuk bodi. Betul tak? Kat mana mu kata 2 minggu tadi? Situ tipu lah. Tipu lah. Tipu Melayu. Arab panggil gurr. Nampak? Tipu daya. Patutnya masa dia nak promote insurans, dia kena kata gini, masuklah syarikat kami. Dah kalau accident lah mana? Kalau accident biasanya kalau kita dak cara gak pakai 7-8 bulan sadar kita. Kan bohok tu orang masuk kok. Orang nak masuk juga dia tidak terpedaya. Sebab tu dak boleh jual barang yang rosak dengan syarat melainkan kita kabur ke dia rosak. Faham? Sebab bila kita jual barang rosak, kita tak kabur, orang yang membeli tertipu. Hak ni diharamkan dalam Islam. Jadi kalau kita kabur dah rosak, dia nak beli juga, salah lah. Tak salah kan? Nah, kita kata motosikal ni rosak ni, piston patah dah ni, jalan apa semua. Nah, dia kata hak ni saya nak, saya bukan awak naik. Nak bola rumah, nak buat piasan. Itu lain. Nah, jadi bila dia mempromok, mengkata 2 minggu 10 hari siap, tiba-tiba bila kemalangan, kita okey tanya sama apa? Nanti kejap, nanti dulu, nanti kejap, nanti dulu, nanti kejap, nanti dulu. Banyak kereta yang penuh nyamuk dalam kereta. Dah hujan panas, takung air. Jadi tipu daya tak boleh. Baik, selesai masalah tu. Sebahagian ulama-ulama mengatakan dibolehkan insurans dengan syarat dilakukan akad tabarruk. Inilah yang panel-panel syariah mengatakan harus insurans Islami. Bak negara kita salah cara tu, kita hukum syarak. Jadi akad tabarruk ni, akad ni kita kata kalau duit aku kalau tak berlaku kemalangan atau seumpamanya, maka orang yang dapat duit aku ini aku kira sebagai sedekah. Tu helah dia, setengah ulama fiqh kata boleh, maka sama dengan khairat kematian. Betul tak? Khairat kematian kutip dengan orang kampung 10 riyal sebulan. Nah, kalau setahun berapa? 120 soalan mudah ya. 120 baik. Bila 120 baru masuk bini kita mati. Contoh. Patutnya buat toki tapi buat bini lah. Pasal bini ramah. Bini mati. Faham tak? Jadi mengikut khairat kematian hok kapung ni, kalau kematian dapat 1000. Kita baru masuk 120. Tapi dapat 1000 pasal ada kematian. Maka yang lebih pada 120 sudah pun diniat sedekah daripada orang yang mencarum. Faham lagi? Di situlah baru ulama kata boleh, maka dikiaskan akad khairat kematian dengan masalah insurans. Atau akhilah kata haram tu kita tak salah lawang lah. Faham tak? Dah kira lah kau dengar haram belaka dia kata. Kita salah lawang tu pendapat fuqaha. Kalau kita nak taklid, taklid kalau ada pendapat yang mengatakan boleh, kita taklid lah. Dengan syarat dia fuqaha. Jangan ustaz Facebook. Faham tak? Dengan syarat dia memang ahli fiqh juga. Boleh kita ikut. Jadi khilaf itu rahmat. Nah, kita nak kerah nak pakai tasawuf kita. Diri kita jangan paksa korang. Nah, syariat hok kata boleh, kita terima dengan dada yang terbuka. Bukan buka dada, dada terbuka maknanya kita berlapang dada. Baik, susah masalah tu. Ada juga ulama fiqh yang katakan boleh dengan insurans yang islami. Baik. Apabila kita masuk insurans islami, sama ada insurans nyawa atau kemalangan atau kecederaan atau luka atau hilang harta ataupun kecacatan yang kekal, nak kena jaga nombor satu tu kalau islamik dah tu, dah haram dah tu, kena jaga jangan sampai jadi kafir. Faham? Pasal ada ke orang dia masuk insurans islamik dah, tanya tu guru, tu guru kata okey dah, dia jadi kafir. Apa? Sebab bila dia masuk insurans islami, dia ni orang kaya sikit. Nah, kalau mati, berlaku kematian RM250,000. Ada insurans? RM250,000 berlaku kematian. Ada yang sejuta ada. Dia harga tak sama. Harga dia ikut kemampuan. Kalau ada PT, maiding. Ada PT lebih kan, jayeng. Nampak dia atas kemampuan. Kaji nak tengok orang puan dia, dia macam kedai spa. Ada kedai spa. Orang puan kan? Butik spa. Kapung-kapung ada. Nak di Rokas Apek ada. Kalau berang kita tengok 2-3 hotel ada. Butik spa. Spa ni orang puan pergi bersih muka, bersih rambut, mandi ke apa ke. Nak bagi comel. Jadi kalau kita pergi buat bersih gitu, dia tulis tau. Cuci muka, nampak? 15 ya. Basuh rambut, 8 ya. Kalau mandi air bunga dia, ayam dia tak tahu. Seluruh tubuh spa dengan uruk apa semua, betul kerak kuku apa semua, RM60. Kalau masuk ahli, hak bagian kelak tu, setahun yurangnya RM180,200. Betul tak? Tapi kalau kita pergi kat mewah-mewah lain. Ada satu tu di Shah Alam, ADPJ, di Seri Hartemas, spa dia tu, orang puang lah. Dia punya yurang dia tu RM95,000 setahun. Tak tahu lah kau puan lagu mana. Macam bidadari jalan satu. Nampak tak? Ada lah kaya. Insurans kita tak? Ada insurans kematian yang dapat RM15,000. RM20,000. Ada insurans kematian yang dapat RM100,000. Ada yang RM1,000,000. Tak kira lah berapa pun. Insurans nyawa, insurans kecacatan, hilang harta benda. Jangan kita yakin dengan pitih tu, kita tak susah akan datang. Dengan pitih tu, kalau kita mati, anak-anak kita tak susah. Kalau itu kapi. Satu kena jaga pula. Kena ingat mau masuk insurans 1000 ke, sejuta ke, yang menjamin masa depan kita atau anak-anak isteri kita bila kita tak ada adalah Allah, bukan piti. Betul tak? Jadi kalau kita dah kemah tauhid, gagah situ dah. Kita dah yakin, dah senang, dah susah dah kalau aku ada mati gitu-gitu. Pasal insurans 500. Anak-anak aku senang Ha, dia yakin gitu dalam hati. Mulut kata, tak apa. Yakin dalam hati. Maka dua Tuhan pada alam ini. Laukana alihatani. Laukana fihima alihatani. Nampak? Lepas adata. Jikalau ada dua Tuhan pada alam ini, binasa langit dan bumi. Dan kita tauhid kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lepas tu kena terjemah lagi. Ada 1000 lagi makna. Bukan tiada Tuhan saja. Nak? Ha, lepas tu kena ngaji. Tu baru terjemah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang menurunkan penyakit selain Allah. Tiada yang menyembuh selain Allah. Tiada jamin masa depan selain Allah. Tiada rezeki selain Allah. Dia lah ke? Tiada yang memberi anak selain Allah. Betul tak? Dia lah mahu. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Dia tak ada orang lain. Maka tauhid. Tiba-tiba tiada yang boleh menjamin masa depan melainkan Allah. Tapi kalau tak masuk insurans, kalau masuk insurans, PT pun boleh jamin masa depan. Balik awal. Faham lagi? Jadi jaga-jaga kalau masuk insuransnya orang Islami, jangan sampai syirik. Baik. Pertanyaan seterusnya. Tiap-tiap kapal haji telah disediakan tempat semayang jemaah semasa pergi balik. Masa saya pergi tunai haji, dulu seorang yang mengajar di kapal sebut memberi fatwa. Sekiranya tiada apa-apa keunduran syariah dan mereka yang tidak datang semayang jemaah di tempat yang dikhaskan itu, maka semayang di tempat tidur masing-masing adalah tidak sah. Kerana tempat itu telah dikhaskan untuk berjemaah dan disediakan imam. Lagipun kesemua yang ada dalam kapal itu dapat mendengar bang pada tiap-tiap waktu. Dipohonkan fatwanya. Baik. Baik. Ada orang fatwa kata kalau kita semayang, tak semayang berjemaah, tak sah semayang kita. Tak kira di kapal ke, kapal laut, kapal terbang ke, kapal mana, piring terbang ke, atau bumi ke. Jadi masalah ni tanya dalam kapal haji. Dulu orang pergi ke haji, naik kapal. Kapal laut. Tahun berapa? 60-an. Naik. 60-an. 50-an. 70-an kapal terbang tau. Nah, ada lagi kapal haji, ada lagi. Tapi kapal terbang, kapal laut, capung dengan kapal terbang. 80-an tak ada kapal laut. Leni ada tak lagi orang dengan kapal laut? Ada lagi? Ada orang Mesir, belah dia. Marah dekat-dekat dah. Oh, kita dah lah, kita jauh. Nah, orang Mesir, orang Yaman ada pergi dengan kapal. Orang Ethiopia, orang Sudan, kalau sebelah daripada Laut Merah. Ada pergi dengan kapal lagi. Baik. Buat ni kira, ada ni ustaz ni kata, kalau kita semayang, tak semayang berjemaah, tak sah semayang kita. Fatwanya, ada terdapat banyak ulama' mengatakan semayang jemaah itu wajib hukumnya. Dan ia adalah fardhu ain. Al-Hasan Al-Basri telah berkata, barang siapa yang ditegah oleh salah seorang daripada ibu bapaknya daripada hadir di masjid sembahyang jemaah kerana kasihan kepada ibu bapa, maka tidak mengapa tidak hadir sembahyang jemaah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, hak keadaannya orang Islam, dahlah ia meniadakan sembahyang itu apakala diserukan kepadanya kerana Allah SWT telah menzahirkan dan menunjukkan kepada Nabi kamu jalan hidayah. Ini sunnatul huda. Dan sekiranya kamu semayang di rumah kamu, sebagainya semayang orang menunaikan di rumahnya, biasanya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan jika kamu tinggalkan sunnah Nabi, niscaya niscaya sesatlah kamu. Dan kami telah melihat bahawa tidak ada orang yang mengasingkan diri daripadanya melainkan orang yang telah terang munafik. Dan ada terdapat orang yang datang ke masjid dipapah oleh dua orang laki-laki hingga ia berdiri dia di dalam saf semayang. Dan terdapat di dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW telah bercadang dan membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid dan semayang berjemaah. Dan ulama-ulama mengatakan bukanlah semayang jemaah itu syarat pada saf semayang. Seseorang itu yang bererti semayang bersendiri itu sah sekalipun dia berdosa kerana tidak semayang jemaah. Dan dalam mazhab Malik dan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, semayang jemaah itu adalah sunat yang muakkad kerana menurut hadis Nabi SAW yang bererti semayang jemaah adalah lebih baik daripada semayang bersendiri. Salatul jama'ati afdalu min salatil munfaridi. Artinya semayang jemaah lebih baik daripada semayang bersendirian. Dan kata mereka ada pun hadis bahawa Nabi SAW nak membakar rumah orang yang tidak hadis semayang jemaah dan memberatkan dalam perkara ini. Dan menurut nas Imam Syafi'i bahawa semayang jemaah itu hukumnya fardu kifayah, melainkan semayang jemaah adalah fardu ain. Dan saya berpendapat dalam masa ini dalam menjadi fardu ain bersemayang jemaah dalam kapal kerana kemudahan telah ada disediakan dan sangat mudah dikerjakan kecuali kerana uzur berat. Baik. Masalah solat berjemaah. Solat fardu 5 waktu, berlakulah kesepakatan ulama atas wajibnya dan ia adalah fardu. Adapun solat berjemaah, pada solat 5 waktu ini tidak berlaku kesepakatan, tidak berlaku ijma', neh, kerana hadis yang berlain-lainan maknanya yang diberatkan oleh masing-masing daripada kalangan imam mujtahid. Pendapat yang mengatakan tidak berdosa kalau semayang seorang ialah pendapat Imam Hanbali. Kalau pernah kita dengar dia kata kalau semayang seorang berdosa, ini pendapat Imam Hanbali, ini mazhab Hanbali. Adapun Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan solat berjemaah sunat. Nampak? Sunat. Dan mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Apa makna wajib? Di sisi mazhab Hanbali dia kata wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi mazhab Hanbali kata wajib semayang berjemaah, siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tak buat maka berdosa. Apa di sisi Imam Malik dan Imam Hanafi pula dia kata sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang diberi pahala bagi orang yang buat dan tidak berdosa kalau tak buat. Dan pada di sisi mazhab Syafi'i pula fardu kifayah. Dia ada takrif dia pula. Benda makna fardu kifayah huwal wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqi. Iaitulah asalnya wajib atas kelian orang. Tetapi bila sebahagian sudah mengerjakannya maka gugur kewajipan itu daripada orang yang lain. Jadi kita kena faham, berlaku khilaf, kita kena letak pada tempat khilaf. Benda yang ijma', kita letak pada tempat yang ijma'. Jadi, kalau pun dalam kapal, kalau benda tu kecil, maka setengah ulama' mazhab Syafi'i cenderung pada pandangan mazhab Hanbali. Seperti kita duduk di dalam suatu pulau yang ada kita dia duduk situ, tak boleh pergi ke mana-mana, maka wajib solat berjemaah. Tapi kalau tempat ada kampung, ada bandar, ada jalan, ada kereta api, orang bersifat siur, tak kenung, tak keni, maka balik pada pandangan mazhab Hanbali Syafi'i, iaitu fardu kifayah. Seorang isteri telah bersetubuh dengan suaminya padahal ia belum mengangkat hadas besar, maka ia isteri telah menyediakan makanan di atas suaminya, maka apakah hukumnya menyediakan makanan tersebut? Ni ramai orang puan buat ni. Dia tak mandi wajib lagi, dia goreng jepuk pagi-pagi ketuk lelaki dia. Tahu tak? Jadi isteri ni dia kata dia bersetubuh semalam dengan suami dia. Bangun pagi tu tak mandi junuk lagi. Dikucar air kopi tu. Atau dia pergi buat nasi goreng tu. Nampak? Jadi apakah hukumnya? Hukumnya ada kalanya haram, ada kalanya harus. Patu utung mari dengar. Tak bawa kitab tak apa tau. Tak bawa kitab kita jadi mustami' dia panggil. Kalau bawa kitab pun mustami' kok. Kalau kita tak rajong. Bawa tutup lalu mustami' kok dia panggil. Kata Abu Darda kun alima au muta'allima au mustami'a wala takuni rabi'a. Nampak? Patahlik. Jadilah diri kamu ulama. Kalau tidak boleh, jadi orang yang menuntut ilmu. Gi ngaji pondok, gi ngaji di pesantren Indonesia, sungguh-sungguh. Gi ngaji di ma'had, sekolah-sekolah agama. Pergi di Mesir dan seumpamanya. Atau duduk kapung teranu je, tapi pergi ngaji dengan guru malam-malam, talaki dengan dia. Ha, tu orang panggil muta'allim. Ha, ha. Kalau tak mampu jadi ulama, tak mampu jadi muta'allim, penuntut ilmu, au mustami', jadi orang yang didengar. Macam kita semua malam ni, betul tak? Ha, ni agak dengar walaupun dia duduk bawah tu, ha, celah lokang, jangan naik datang. Eh, ha, mustami' juga. Kalau dia tak tutup telinga, ha, faham tak? Eh, ha. Wala takunir rabi', jangan jadi golongan yang keempat. Ulama pun tidak, penuntut ilmu pun tak juga. Dengar saja pun bawa mari, bawa batu saja pun tak juga. Faham tak? Kira dua-dua mah macam ni. Tengok drama sambungan semalam, heroin nak kena rogo. Faham, sambung malam ni. Nah, dia bodoh pak mampu. Patah li. Bila dengar saja pun tak, kamu binasa. Binasa bukan mati. Binasa maknanya kita lari daripada keredaan Allah. Kita keluar daripada jalan yang betul, iaitu sesat. Dalil, tengok orang yang jenis tak mari dengar, tak era ke kuliah. Bodoh ke cerdik? Hukum akan. Bodoh. Ha, bila bodoh, mayang soh ke tak? Tak soh. Haji tak pakai rawat. Dah kat gi puasa kat gi? Ha. Orang ngajar wah, wah, wah, wah, dah turun. Duk atas tu. Kata pula. Ngajar kata korang tu. Ngajar kata korang itu. Ha. Puasa tak dia kat gi ramai-ramai? Puasa. Puasa. Ngaji. Ngaji tak. Dah ulama kata dah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap mereka yang buat amal, termasuk puasa. Amal tak? Dalam keadaan tak pergi dengar, tak pergi belajar, tak pergi ngaji, tak guru, amalnya ditolak, tidak diterima. Ha, amalnya ditolak, tidak diterima. Eh? Ha. Dia cari ilmu ni lebih pada cari rezeki. Ha, kena lebih dari cari piti. Kalau cari piti kita sanggup tinggal bini kita 4 hari 4 malam, maka cari ilmu biar kita sanggup tinggal 8 hari 8 malam. Bak, wajib. Tak tahu, kena belajar. Nak belajar tak ada guru, kena tinggal kampung halaman. Kata Ibn Rusam, man lam yakun ya'lamu za falyas'ali in lam yakun mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang tidak alim, maka wajib dia pergi mengaji. Nak mengaji, tak ada orang alim nak mengajar, maka wajib dia meninggalkan negeri. Ha, ada dah orang mengajar, tak wajib berhijrah. Jangan main. Eh, kita tak dengar, kita tak dia orang mengajar pun kita bosa. Kita terawih. Ha. Puasa. Nabi kata apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal jum wal atas. Ramanya umatku yang puasa. Ha. Kam min. Betapa ramainya. Ha tak? Yang berpuasa. Ha. Dapat nyanda lapar perut. Nak tunggu puka. Nah, ramai puasa. Laisa lahu min siyamihi, tidak ada pahala kepada puasanya. Illal ju', melainkan dapat lapar dan dahaga. Boleh lapar saja. Pahala mamnu', tak dapat. Faham? Ha, ni mari ngaji. Dia tanya, dia period. Haidlah. Ha, uzur. Nah, ha, Rani cakap uzur, ha, uzur. Nah, Rani muda mayang air lijah, ha, uzur mok eh. Ha. Kalau orang KL, I'm period. Ha, KL bodoh kan. Dia bagi hang belagak lebih kan. Ha, dok. Neh. Ha, neh. Ha, dia belagak nak tiga orang putih. Nah, ha, period pula tu orang putih mu, bukan KL, bukan orang putih. Cakap Melayu apa? Ha. Ah, saya sedang haid. Ha, boleh tahan kira. Nah. Ha. Jadi bila dia sedang haid, dia pergi masuk wak jepuh ke laki dia pagi tu. Semalam dia sedang haid, dia pirik, dia sedang besar. Semalam dia junuk, tak mandi junuk lagi. Dalam hadah tau. dalam hadah-hadah dia panggil. Hadap so tu memang hadap so, pirit pun hadap so, nipah pun hadap so, beranak pun hadap so, jimak pun hadap so, keluar mani tak jimak pun hadap so. Faham tak? Haa, kau panggil hadah dia. Hadah jimak ni hadah dia. Kalau perempuan yang pirit, hadah haid. Kalau perempuan yang beranak, hadah nipah. Kalau perempuan yang haid, hadah dia. Eh, perempuan yang jimak, hadah dia. Ha? Ha? Ada jima. Ha. Mu? Jak mu? Mu? Ada? Ada junub. Ada janabah. Eh, adanya janabah. Faham lagi? Ha, ingat tu. Jadi orang janabah tak terkeluar, orang yang haid tak masuk. Ha, orang yang nifas tak masuk. Janabah ini terjadi dengan sebab salah satu daripada dua, sama ada dengan sebab jimak atau dengan sebab keluar mani. Faham tak? Sebab dia jimak tak ada kena mengena dengan keluar mani, keluar mani tak ada kena mengena dengan jimak. Ada tak keluar mani tak jimak? Ada tak? Pernah, mu pernah keluar mani tak jimak? Jawablah, pernah tak? Pernah, sebab dia kejauh dia anjing. Tak kira lah apa pun. Tak, keluar mani bukan jenis jimak. Ada tak, mipi kejuknya jerekoh di bining. Panak dah. Ha, lelaki nak pergi jalan malam-malam, janji dengan WhatsApp tadi. Nah, nak minum air dengan kawan-kawan kali lama dak tebik malam. Nah, bini jenis bekeng ke. Dan nak kabar dak berani. Nah, dengan bini duk lipat baju luar tu dia pun tebik kat dapur. Ha. Itu lelaki. Ha. Lelaki bini bunyi krek tu, kita tu. Tengok lelaki nak tebik. Jangan tak mau. Oh, dak. Katanya bini lebih mani coba dok takutnya. Ha, suka mung lah tu, mung suka suka ke diri sendiri. Ha, ropa nampak rok-rok ya api bisa tu tak. Ha, Tuhan buat kelebihan dia gitu ya, lembek eh, kaget tapi bisa tu tak. Hak kerah tak bisa, orang lelaki kerah ke lembek? Kerah tak bisa. Rapa lembek ke kerah? Lembek bisa. Tadi yang kita baca surat khabar muka depan, tiga laki-laki mati digigit kura-kura. Ada tau kura-kura kerah tau kerah. Salah kapur-kapur ada batas-batas parit tu kan dia jumpa. Ha, sini dayah kura ladang. Ha, kalau kata macam kolibar belakang sekolah SIA kan payu banyak kan. Nah, eh, kadang pagi-pagi, pagi, kura dia tengah hari tak main, minta pagi, minta. Nah, minta langgar di kereta. Dia terganu sini, oh, di mana banyak kali kura? Kubang kura, faham tak? Ah, jadi dia minta slow tu, bang lalu, bang dua tang. Nah, kerahnya belakang ni, walaupun baru besar ni, bukan umur 200 tahun, ni 3 bulan baru. Pakai paper pergi kura. Nilainya edi di bank, cah tau. Tau. Dia ni tas dulu lah. Dukuk. Kura. Kura tengok. Tak tengok orang. Tak tengok orang. Dah pakai langgar je. Ha. Tapi dah tunggu petang tu. Tak tunggu. Tak ada kura tunggu balik. Ha. Bank dia ingat saja nombor TAB4403. Eh dah. Baik dia. Kerah saja je nak kut baik. Ha. Kalau hal lemak bahaya. Waktu ramai mati tedung sela kapur api. Betul tak? King cobra. Nak mek eh gadek. Tu bila nak pergi bang subuh jerit ekor lepu dia tak dai. Paloho tanam tu bila. Betul tak? Mek dapat dak gerak. Ha, lopang gitu eh. Jadi tak kira lah. Dia ni masalahnya dia belum lagi mandi junub. Hadas janabah dia. Orang yang berhadas janabah, kita panggil orang itu junubun. Hang, perempuan yang hadas period, orang panggil perempuan tu benar. Kalau orang yang semayang, solatun. Orang yang semayang, kita panggil dia benar. musalli, faham lagi? Eh, orang yang sembahyang. Perempuan yang haid, benda nama dia. Haid. Ya tu haid. Ha alif amzah ba. Haid. Haid ni benda kalau jumpa dalam kitab kita Arab, haid perempuan yang sedang haid. Jadi kalau junub orang yang hadas janabah, dia pergi masuk untuk suaminya. Apakah hukumnya? Hukumnya harus dan haram. Baik, kita tengok jawapan fatwa mufti kita. Tidak ada apa salahnya memakan daripada masakan isteri itu, tidak ada larangan dalam hukum Islam dalam perkara itu. Baik. Nampak? Jadi asalnya ceritanya ni ialah orang Yahudi dengajar. Neh, dia ngajar di Madinah. Ngajar kita. Ngajar kita kat dia. Ha. Jadi orang-orang Yahudi duduk talaki dengan dia. Lalu sahabat Nabi. Lalu 3-4 orang tengok orang Yahudi duduk ngajar. Dia dengar tak? Dengar masa Yahudi ngajar ni bab haid. Ha. Ha. Jadi kata tok guru Yahudi, perempuan yang uzur ni yang berhadas besar, tak boleh kita makan masakan dia. Haram kita makan dia buat air. Tak boleh dia basuh pakaian kita. Tak boleh duduk sebilik tidur sebatang. Lalu dihantar balik ke rumah ibu bapa dia. Bila dia period, bila dia berhadas besar, kena balik. Ha. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal sahabat muskil tu dak ai. Neh, ha, nak kata doktor, neh tok guru. Ha dak. Ha. Kata Nabi, haid itu, hadah itu bukan duduk di tangan. Nampak? Yes, alunaka anil mahid kul huwa azza fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah kata. Ha. Dan mereka akan datang bertanya kepada kamu wahai Nabi, hukum haid. Mari sungguh. Bila tanya, jawab gini wahai Nabi kepada manusia, haid itu darah kotor. Faham lagi? Maka hendaklah kamu jauhkan tempat kotor itu ketika mereka sedang haid. Ha. Jadi ulama-ulama pun gabar, ulama Yahudi pun qiyas, termasuk dengan haid ialah janabah. Yang tak mandi junub lagi, tak boleh masuk makanan. Faham lagi? Ha. Jadi lama dah Nabi betul balik, perempuan haid ke perempuan yang junub ke boleh masuk. Halal, tak ada kena-mengena dengan janabah dia. Faham lagi? Neh? Ha, ni adalah pendapat yang salah daripada ulama Yahudi. Ha. Halal mu duduk serumah dengan dia. Boleh mu pegang dia, tak ada masalah sikit. Yang tak boleh jimak je. Faham lagi? Turun ayat, yang tak boleh jimak je. Fa'tazilun nisa' di sini, jangan kamu setubuh. Bukan lari balik kampung. Kalau bini kita uzur, faham? Jangan jimak sahaja. Ha, tu sahaja. Ha. Kalau dah kering dah darah haid, boleh tak lagi jimak? Kering tak? Boleh lagi? Ha? Kering tak? Boleh? Mau? Tak boleh? Dua mazhab sini. Ha, tu dah senggang ribu tahun lagi. Lepas tu terjadinya mazhab-mazhab pekoh. Nah, kerana lama masa daripada Rasulullah. Nah, dan masalahnya jadi pelbagai. Lepas tu diterima berlakunya khilaf mazhab. Ha? Ni dalam seminit dua mazhab dah baru ada. Neh? Ha. Jawabnya tak boleh, walaupun sudah kering kena mandi dulu. Faham lagi? Sudah kering kena mandi dulu. Dalam masalah haid, dalam masalah janabah tak ada masalah. Dalam masalah haid syaratnya dua. Pertama kering darah dan mandi. Nampak? Bah Allah kata hatta yathurna, sampai berhenti darah. Syarat faiza tataharna, maka apabila lepas pada kering darah isteri itu mandi. Ha, dua syarat situ. Ha. Ha. Jadi ada pula kediang ni, walaupun Nabi sebut dah dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir memang sebut dah ini salah, ini kataan Yahudi. Ada pula orang waktu bid ni memanda-manda. Nak belajar nak jadi ulama sungguh, dok dang. Dok ngaji nahwu dok pada jadi bengau. Sapa kat mu PM mudharaba, PM madi, PM mudharik suruh tasrih. Jadi malah aku nak ngaji gini. Lala kau pipih ha. Jadi ulama besar senang. Jadi pakai potong ha. Ini ramai orang nak jadi ulama. Betul tak? Dia dua cara orang jahat ni nak jadi ulama. Yang kedua, pertama, dia nak jadi ulama tak boleh. Nak jadi tok guru tak boleh. Pasal apa? Ngaji payah. Betul tak? Kalau kita beli buku-buku Romi saja atau kita baca dalam internet, boleh jadi ulama tau. Tak boleh, dia ada syarat-syarat dia. Kita kena reti melihat nas itu, iaitu Quran dan hadis, daripada sumber bahasa itu sendiri. Maka kena Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Maka kita kena mahir sekurang-kurangnya 8 disiplin ilmu, atau setengah ulama kata 12 jenis ilmu kita kena kuasai supaya kita faham apakah maksud Quran dan hadis. Faham tak? Jadi payahlah dah belajar nahwu, payah dah. Kau mula-mula kena ngaji nahwu, patu sorah, patu istiarah, patu tashbih, patu maani. Nah, patu apa benda lagi, lughatul arabiyah. Nah, patu qawaidul fiqh, patu usul fiqh. Usul tafsir. Nah, 12 disiplin ilmu berat dan nah tu. Dah nahwu berat dah. Dulu tahun 2001 Serah Ladang, tahun 99. Siapa ke tahun 2000 berapa cikgu ngajar nahwu sini? Oh, budak-budak sekolah Arab 2002-2003 ramai budak-budak sekolah Arab. Kelas sanawi Arab ni dia ada dua, kelas biasa, kelas sanawi. Kelas biasa ni hok tidak boleh nak pergi ikut bahasa Arab. Sekolah Arab, hok cerdik ikut bahasa Arab imtiah, dia masuk kelas sanawi untuk pergi ke Jordan, ke Mesir. Nah, baca kitab Jurumiyah, bengong dah. Dok reti nak capak, berat. Ada seorang dua hok tinggi. Dang kejo. Tu kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ni untuk budak-budak hok baru lahir. Faham? Belum kitab-kitab besar ni pening dah budak-budak. Tu sekolah harap untuk pergi Mesir. Lepas tu cikgu-cikgu ustaz-ustaz Semazah ni minta tolong pergi ngajar di Semazah tahun 2003-2004. Kitab Usmawi dengan Kailani. Untuk penyediaan pergi ke Al-Azhar. Pening juga pada budak-budak. Nak khabar payah. Budak-budak tu cerdik. Tapi nak khabar ilmu ni payah. Tu baru nahwu. Tu orang kelas harap, budak pandai harap dah. Lepas tu orang kampung ramai-ramai ni minta attack nak ngaji nahwu. 3 bulan semua lari habis. Nak. Dah tapah kat ising-ising dia. Ising bingung dah. Siapa kat harah lagi pening. Siapa kat tasrih, kat tula musim. Doroba, doroba, dorobu. Doroba, doroba, dorobu. Doroba, doroba, dorobu. Berapa tu? Doroba. 3 tasrih. Bukan nak kabur bodoh, nak kabur ilmu ni payah. Faham tak? Neh? Tu sungguh dah payah. Jadi bila payah, dah payah ngaji gini lah. Pakai baca buku, fatwa diri. Betul tak? Tu satu kepulan. Tak bengong lagi tu. Kepulan yang kedua, nak jadi ulama supaya orang ikut dia. Tak jadi ulama, orang tak ikut. Maka terang nak jadi ulama, tengok payah pakai bergerak kata. Lalah dolik di gini. Jadi dolik jadi ulama kau. Dah nak buat kan ya? Dah buat kan ya? Mampu ulama. Betul tak? Kata ke ulama, kondeng ke ulama. Pasal apa? Dia tadi nak pergi. Ngaji tadi nak pergi. Jadi sakit hati, mampu hasnah. Macam main bola. Main bola. Secaranya kita main sungguh-sungguh biar menang. Yang kedua, sungguh pun memang tak boleh nak menang. Pasal berat ni. Ladang cicor lawan Liverpool. Tak nak menang kan ni. Kalah lah. Ah, kalah tak kalah saja. Tunggu di batu nang, tagu batu. Tunggu bah lalu tagu. Betul tak? Ha, ni cara gini. Ha, lagi. Kiasan tau. Ha, neh. Ha. Kemudian yang kedua, seorang isteri jimak dengan suaminya sebelum mengangkat hadap so, maka itulah datang haid kepadanya. Adakah wajib yang angkat hadap so pada ketika itu juga? Wallahu a'lam. Kita tengok soalan orang ladang. Ha. Baik. Bakal menantu dia lelaki orang New Zealand. Oh, jauh. Oh. Di Pahang tu menantu. Eh? Ha. Bakal menantu dia orang Pahang. Eh? New Zealand hok Pahang ke New Zealand tu? Eh? Tu. Ha. Pasal di Malaysia dia sini New Zealand di mana? Lepas pada marah tu kan. Ha, nak pergi Temeloh. Nak. Felda New Zealand. Kampung New Zealand. Neh. Ha, tapi hitam-hitam kan. Neh. Hidup putih. Neh. Ha, dia tak tahulah asal-usul nama dia tu kok mana tu baik tak tahu. Ha, kok pandalah nak panggil apa pun tak salah. Hari Jumaat ni nak masuk Islam. Hari satu nak nikah. Soalannya, boleh ke kahwin? Dok sunat. Ha, mana dok khitam. Ha, dok. Ha. Jadi dia kahwin dalam keadaan belum berkhitam. Jawabnya sah ke tidak. Nak tengok sah ke tidak semayang, kita kena belajar syarat sah semayang. Ha, dia kata syarat sah semayang ialah orang itu Islam. Kalau kapi tak sah. Yang kedua, tutup aurat. Tak tutup, tak sah. Yang ketiga, ngadak kiblat. Tak ngadak, tak sah. Yang keempat, masuk waktu. Dah masuk waktu, tak sah. Gitu juga, hak lain-lain tak sah. Yang suruh campur dah lah. Maka kalau dia semayang pakai baju biru, sah tak mayang. Sah pasal tak ada sebut ha kala-kala dalam syarat sah. Faham lagi? Ha, gitu juga dengan nikah. Syarat sah nikah. Ada tak disebut dalam syarat sah nikah kena masuk jawi? Ada tak? Tak ada. Maka sah nikah. Syarat sah nikah bukan rukun nikah, syarat sah. Yang pertama, laki-laki dengan perempuan. Ha. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki tak sah nikah. Puang dengan puang. Nah, syarat yang kedua, keadaan pasangan itu bukan mahram. Kalau mahram, tak cukup syarat, sah tak nikah. Tak sah. Syarat yang ketiga, keadaan pengantin perempuan itu bukanlah isteri orang atau dalam edah orang. Dia dalam isteri orang, isteri orang tak? Kan? Edah orang tak? Edah orang dah cerai tak? Tak. Maka sah. Nampak lagi? Neh, ada seterusnya. Tak ada sebut syaratnya, kena masuk jawi. Ha. Cuma, hukum berkhitan dalam mazhab Syafi'i, laki-laki wajib, perempuan pun wajib. Neh, ha. Laki-laki wajib, perempuan pun wajib. Dah kata dalam Facebook, kata tak wajib, jangan mengaji dengan Facebook. Facebook ni tak ada mazhab. Ha. Ikut not to be eh. Dia tengok dia ubah, dia dengar dia ubah, dia ubah tu nak suruh kata dia tahu. Dia tak dia sedar dia ambil tu perkataan keadaan pandang daripada pandangan-pandangan lain dan kadang-kadang pandangan-pandangan yang ganjil. Tapi dengan nerah gaduh nak suruh kata dia pandang, dia bohong. Ha tak? Ha, kan ni dia pemburu lain. Nah, ha, nak ngaji, ngaji dengan ulama, jangan ngaji dengan Facebook. Cuma kita boleh buat sebagai tambahan mudazarah, tazkirah dan sebagainya untuk membantu kita menuntut ilmu. Jangan jadi Facebook tu sebagai guru. Ha. Ha. Jadi kita nak rayak hukum berkhitan. Ha. Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Tidak ijma. Neh, Mazhab Syafi'i laki puan wajib masuk jawi. Faham lagi? Mazhab Syafi'i. Mazhab lain sunat orang perempuan. Laki-laki wajib. Ha, mazhab Syafi'i wajib puan, wajib laki. Dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala sebut, orang laki-laki yang tidak berkhitan maka hukumnya dosa besar. Perempuan yang tidak berkhitan dosa kecil. Ada beza tak situ? Apa dosa besar dosa kecil? Kerana dalam laki-laki khitannya boleh membawa kepada tidak sah semayang. Ha, maka menjaga daripada najis itu wajib. Ne? Ha, khitan laki-laki kerana taharah. Faham lagi? Untuk taharah. Khitan perempuan bukan untuk taharah, untuk mengendurkan nafsunya. Nah, lalu dikenakan sedikit pisau pada kemaluannya, keluar darah, maka nafsu dia itu daripada 100 akan kurang. Faham tak? Sebab itulah orang barat, perempuan yang meninggalkan khitan ganah orang puan. Faham tak? Ha, ganah tak? Ganah dengan tak berkhitan. Kemudian pula hilang rasa malu jika tidak berkhitan. Nah, ha, dia gitu. Jadi ganah. Ha. Dia masuk kafir dah wajib sunat. Dia wajib sunat bukan kerana dia kahwin, kerana dia masuk Islam. Dan dia nak sunat minggu depan tu hak dia. Dia boleh tangguh. Faham tak ke? Sebab bukan nak sunat dulu. Dalam kafir. Lepas masuk Islam, ambil masa untuk berkhitan. Bukan wajib khitan masa akad nikah. Faham tak? Atau lepas masuk Islam, kena khitan dulu akad nikah. Eh? Jalan dengan kain batik pegang gitu. Ngetih laki-laki. Dah warna pula ngetih gini. Ha, baru sunat kan, tik mahir. Eh? Ha, ha. Jadi lepas nikah ni, berkhitan lah. Faham lagi? Ha, kalau sungguh, dia nak masuk Islam. Faham? Ha. Saya mekanik kat workshop, ada barang saya buat stok dan ada barang pelanggan nak baru saya pergi beli. Jadi ada kala bila beli barang dapat hadiah. Jadi saya jual semula dengan tak bagi hadiah itu, apakah hukumnya? Tak boleh. Tak boleh. Ha, lagi. Yang bolehnya kita ini membeli barang yang barang itu tidak diberi hadiah. Tapi kita beli kerana kita beli kedai dia, dia beri hadiah. Hadiah tu boleh ke kita? Contohnya kita ni ambil barang untuk jual kedai. Nah, kita pergi belilah di pemborong. Nah, kita beli gula 20 kilo, beras 40 kapik apa semua. Habis-habis beli mana? Habis 2,500. Nah, tuan kedai kata ambil hadiah payung secotoh. Contoh, maka boleh ke kita? Tapi kalau jenis produk yang ada hadiah, kita tak boleh ambil hadiah. Faham lagi? Eh? Contohnya kita beli maknanya apa benda ni? Buru gigi boleh bateri suting. Memang dia balut dah dengan hadiah situ. Untuk tiap pembelian buru gigi ni sebatang, dapat suting bateri double A. Kita pergi kecak jual suku, tak boleh. Faham lagi? Eh? Kerana tu khoh untuk sebatang tu. Tapi kalau kita beli banyak, bukan hadiah untuk sebatang-sebatang tu. Kerana kita beli kedai dia, dia beri hadiah. Boleh ke kita? Faham lagi? Boleh tak isteri minta suami lepas kalau abang main pi kuda lagi? Jatuhlah talak kita dengan talak satu. Sah ke tak? Laki dia set kuda. Laki set telang pi kuda. Pi kuda ni anak beranak arak kau. Kerana dia muskil, dia iskar. Dia menyebabkan jadi high. Cuma dadah pi kuda ni dia panggil dadah yang up. Dadah dia ada dua, up, down. Nah, down ni kita jadi lembek, lemah, sting-sting ya. Tapi lembek, dorok, tidur, bering. Dada-dada yang down, heroin. Dada-dada yang down, apa benda ni, candu. Dada-dada yang down, kita jadi dorok, ganja. Nah, nah. Dada-dada yang up ni macam ecstasy. Kita akan jadi gagah. Nah, joget pacerah dak lengah. Pergi kuda, terik buka ceruk. Ah, tak. Jadi kalau awak buka ceruk 20 orang, 2 orang edak kuda. 18 kuda berat nanang ni. Bang, tamu kabar lah motor mana-mana. Bang. Jadi gagah terik. Gagah kuda. Tak. Muka orang. Jadi oleh kerana berat sangat tok lelaki duk bang pi kuda ni, anak beranak arak ni. Nah, maka dia suruh lelaki dia lapah lah bersumpah. Kalau telang pula pi kuda, maka jatuhlah isteri ni satu talak. Jawabnya, boleh kalau suami isteri kata gitu. Tapi suami kata ke tak? Suami tak kata, tak jatuh. Kena suami tu setuju kata dulu. Nah, tak? Dia kata, abang tak main dah ni, pi kuda tak main dah, penawak, tak percaya, sungguh pun. Ginilah, nak suruh saya percaya, abang kata gini, kalau saya main lagi pi kuda, jatuhlah awak satu talak perceraian dan contoh dan sebagainya. Laki dia pun kata, maka taklik itu sah. Jadi tunggu main pi kuda lah. Kalau main kuda, dah tahu. Pasal pi kuda. Tiba-tiba laki dia pergi patah tengok kuda nak naik 3 riyal. Itu dah tahu. Faham? Itu kuda lain. Ne? Kuda sunnah tu. Ne? Ni pi kuda. Kuda punah ni. Nak? Berapa sutil ni? Berapa sutil? Tak tahu. Siapa tahu? 20 lah. Aku sok lama dah mu ni. Kenapa tak? Dia boleh tahu harga tu. Tak mesti kita tu dah. Dengan udak-udak cakap. Dulu murah 7-8 riak je. Lepas tu 16, 18. Ada mahal 35 pun ada. Saya ada soalan berkenaan puasa. Sebab tak lama lagi kita nak puasa. Macam orang makan pi perancang. Ni muslimat. Dia tak nak tinggal puasa sepanjang bulan puasa. Jadi dia telan pi itu berterusan tanpa henti. Patutnya bila dia dah habis paket pil itu, dia kena berhenti makan pil itu. Jadi untuk elakkan dia period, dia sambung makan pil itu. Macam macam mana dikira hukum? Bolehkah dia buat macam itu? Baik. Muslimat kita, dia tak boleh belah period masa puasa kaki. Dia nak puasa penuh. Hukumnya makruh. Dengan syarat makruh itu tidak memudaratkan kesihatan dia. Faham lagi? Dia makan pil yang tidak memudaratkan kesihatan dia. Makruh. Dia tahan haid. Nampak? Yang sunatnya, dia terimalah sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Faham tak? Terimalah sunnah Allah yang Allah lumrahkan kepada perempuan-perempuan. Mereka ini Tuhan jadikan ada musim haid di dalam bulanan hidup mereka itu. Jadilah kita seperti ummul mukminin, isteri-isteri Nabi. Bila haid, mereka tidak berpuasa dan bersemayang. Faham lagi? Jadi kalau kita tebang kau nak buat, tak apa comel. Tak comel lah. Malaikat pada ketika yang kepayahan kalau kita haid. Mana? Kita sampai Mekah. Kalau terbang lama nak balik cepat. Kaya haid berarti macam nak tubik. Maka harus kita makan pil untuk menahan haid. Kerana masalah berlaku kita payah kat sini. Meleh kambing lah. Kena mari mula sambung buat. Banyak masalah. Itu diharuskan. Dalam keadaan kita nak puasa teruk, kita nak tahan haid, hukumnya makruh jika dengan obat-obat yang tidak memudaratkan kesihatan. Kalau obat memudaratkan kesihatan, haram. Bolehkah Ustaz terangkan tentang ilak dalam bab munakahat? Elok, ilak. Ilak ni benda, saya dengar tak ilak. Di dalam bab pernikahan, dia ada bab khitbah. Dia ada bab nikah. Dia ada bab rujuk. dia ada bab lian. Neh, dia ada bab ilap. Betul tak? Dia ada bab khuluq. Itu bab khuluq. Ni ilap dia tanya, cikgu. Cikgu lengah lama dah dengar. Tahu apa cikgu dengar? Kat kita 95. Tahun 95. Nah, lebih kurang. Wah, 20 tahun. Tua dah cikgu. Nah. Dulu muda, muda ni macam gini. Mari. Tak ada ramai orang. 15 orang ada. 7 orang. Nah. 7 orang tu 2 tidur. Surah lama. Nah, terima je lah berapa tahun 5-6 orang. 3-4 tahun tak. 10 orang, 7 orang. Ada masalah. Nah, ni nak ngajar nak ramah. Neh. Apa nak? Nampak tua dah sini. Kita macam tulis kita. Neh. Jangan deki tak baik, neh. Terimalah takdir. Jangan tolak takdir. Faham tak? dengar, siapa tahu ilah. Isteri suami dia kata benda ke lah bini dia. Ustaz. Kalau nak elok kambing, tahu tak elok kambing? Oh, sugu. Ini bab munakah, ilak. Suami dia kata benda? Suami tak boh. Tak boh. Ada yang ngaji pondok sini? Pilih ngaji pondok. Ilak, benda? Lama mana? 40 hari. 40 hari Syiah. 4 bulan. Suami kata aku tambah jimak mong. Faham tak? 4 bulan atau lebih. Aku tambah jimak mong 4 bulan atau lebih. Dia panggil ilak. Nah, ini adat jahiliah Arab. Tapi kalau berlaku tak berlaku, zaman kita jarang berlaku pasal kita jahil pak ilak. Tak berlaku lah. Nah. Jadi jawabnya kena bayar denda suami itu sebelum dapat bersama semula, kerana dia telah bersumpah. Tak? Jadi janganlah kita kata begitu. Ini adalah cara suami-suami Arab jahiliah malah menganiaya isteri dia. Oleh kerana mugi motuk pun tadi tak kabar kaku, aku tak akan jimak 4 bulan ke atas. Tak mesti 4 bulan, 4 bulan setengah, 6 bulan, setahun. Dengan syarat disebut tu 4 bulan atau lebih. Jadi aku tak mau jimak 2 minggu, ilak tak? Bukan ilak. Neh. Sebab apa susu haiwan haram makan najis, tapi air liurnya tidak najis? Kerana susu itu terjadi daripada darah. Faham tak? Kata setengah ulama lah. Susu itu daripada darah. Dia menjadi susu. Faham tak? Darah kita ni jangan nampak darah merah. Darah ada berapa? Buah midi. Darah manusia ada berapa? Dua. Balik. Dua. Dua. Dua. Ada orang kerja hospital sini. Darah ada berapa? Empat. Balik Google. Darah merah, darah putih, hemoglobin, platelet. Betul tak? Betul tak? Nyak godok. Pak, darah kuning, darah putih, darah jernih, darah merah. Ada tugas masing-masing Tuhan buat daripada pemakanan. Dia boleh jadi daripada darah menjadi nanah, daripada darah menjadi susu, dari darah menjadi air bisa. Tu air dalam tubuh kita lah tu. Neh. Bapa pula tanduk Kalau binatang tak semelih, jadi najis. Tak pasti umur budak ni. Dan dua-dua ini tergolong dalam najis apa? Dia kata kalau kita tak melih kubah. Mana tak? Tak melih kubah tu mampu kena langgar. Kita naik basikal racing tang PC. Kau bagi nitah kubah. CE dalam naviku. Mung kena dia mampu kubah. Nah. Bila mampu bakar tu najih ke tak? Najih tak? Kubah tak boleh mampu. Najih tak? Kak aneh najih. Kulit najih tak? Najih tak? Tak najih pula. Semua najih belaka bila mampu tak meleh, faham ke? Ekor najih, kulit najih, lendir najih, gigi najih, tanduk najih, perut najih, daging najih, habis tulang-tulang najih belaka. Faham tak ke? Bila dia sudah mati. Yang tidak najih, najih selepas mati hanyalah benda manusia. Segi Nabi apa? Ikan. Segi belalang. Nas. Faham tak? Nabi kata tiga jenis ni bersih, suci, bangkainya. Bila sebut tiga ni, hak lain tak sebut. Hak lain najis ke tak? Najis, faham tu. Awak lagi. Tu, mudah je ngaji. Buka otak. Nah. Jadi kita tengok semua, ada gambar-gambar ulama dalam Facebook dan internet tu, tengok semua muka dia. Baru cerah hati. Ha tak? Bawa fikiran kita tu derah nakak kalau mengaji. Ha? Duduk tengok muka polo otak tu. Nampak tak? Jadi kita pun jadi kepik. Nah. Dah lah GST. Nah. Jadi dia panggil najis benda ni, tanduk dan susu ni. Ha, tengok barang. Kalau barang tu najis mughallazah, maka tanduknya najis mughallazah. Babi najis benda. Mughallazah dah susu babi. Mughallazah. Ha, takkan jadi mughallazah. Susu babi. Ha. Ha, babi itu najis mughallazah. Dah kali tanduk babi. Ayah nak tanduk babi. Ni taring dia tu kan. Ha, dah sama kan. Benda yang sama je. Tanduk tu daripada tulang tu orang buat, tubik. Taring pun daripada tulang. Ni naik ni pakatah kan. Ni serta dia. Nampak? Main nak tengok besar, kat kita tak besar. Pergi Google, tulis wotok. Ha tak? Wotok ni maknanya babi hutan jenis besar. Besar-besar ni, besar-besar kubah dah kau. Ni, dia punya taring ni. Besar-besar gini. Panjang-panjang gini. Faham? Ni, berat 400 kilo, 300 kilo sekor. Oh, kita cek. Ada babi kalau hutan kita cek. Ni, 20 kilo. Anak-anak dara 8 kilo. Faham? Betul ke ni? Jika wanita hamil bimbang dirinya ataupun ibu yang menyusu bimbang anaknya pada bulan Ramadan, maka mereka boleh berbuka dengan memberi makan tiap orang miskin dan mereka tidak perlu mengganti puasa. Jadi tidak wajib qada. Riwayat Tabari. Sanadnya sahih Al-Imam Muslim. Jawabnya betul. Sebab masalah orang perempuan berbuka puasa, dua keadaan. Pertama, dia kerana lapar perut sangat. Tak, rasa se'eh sangat. Se'eh lapar sangat. Dia pun tak lahan, tak tahan, dia buka. Maka dia wajib kena qada. Tidak ada video. Faham lagi? Kena qada. Ada pun kalau dia berbuka kerana bimbang anak dalam perut. Nah, kalau dia puasa juga, takut mudarat kesihatan baby. Faham tak? Nah, contohnya, kalau dia puasa juga, takut tak ada susu. Jadi kerana anak. Maka berlaku khilaf ulama. Mazhab Hambali kata dia hanya kena bayar fidyah saja. Mazhab Syafi'i kata dia kena bayar fidyah dan qada sehari. Faham tak ke? Dia kena jadi bolak lah ni. Pasal sana yang dia ambil mazhab Hambali, pergi sebor sini. Jadi bengong habis. Betul tak? Jadi bengong habis. Nyaji tak tahu kehala. Nah, ha, ikut nak sebor. Nah, ada masalah. Nah, patut kau tunjuk hadis. Ha, hadis. Jangan tengok hadis. Tunggu ulama beri fatwa. Kita kan reti hadis. Ha, tak ke? Ha, tak kamu ambil hadis waktu bi hukum. mu ulama mujtahid ke? Boleh ambil hadis patu royak hukum. Tak leh. Ha. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Apa hukum sembahyang Isya duk lewat 12 malam? Ada ustaz kata, bagus. Baik, ada ustaz ni kata kalau kita sembahyang Isya lewat bagus. Macam 12 malam gua ni. Jawabnya dengar molek. Sembahyang kita sehari semalam ada 5, Haji. Subuh, Zuhur, Asar, Garik, Isya. Ha. Ha, orang KL tak panggil Isya, panggil benda? Isyak. Ada jadi arak dah pula. Neh, ha, Ganu panggil Isya. Nah, ha, belum Isya orang Ganu panggil benda? Garik. Ha, Garik, G A R I K, Garik. Bahasa Ganu. Neh? Ha. Orang KL panggil benda? Maghrib. Oh, dia ikut perkataan tu. KL lah sangat. Neh? Ha. Patu kalau lain pada garik ni waktu sembahyang lah kalau tergantung. Ada tak lagi lah kalau garik tu makna orang? Ha? Ha? Orang puang garik? Dah je dengar lagi. Ha? Tina garik. Tina garik ni apa cikgu dia panggil tina garik? Tengah garik tu ada lagi. Ha? Dah naik taumah lagi. Betul tak? Duk main biradik tu tengok patah tu buruk garik. Garik hari ada lagi. Duduk lagi congok situ duk tunggu benda tina garik. Yang tina yang nak balik rumah walaupun matahari sudah jatuh. Matahari masuk dah, dia tak suruh lagi. Bisa dia tari lagi. Tu hari tina garik. Dah. Bahasa tergantung. Nah. Orang tu masalah dia. Kalau dia baik tak ada masalah. Nah. Jadi kalau tina garik tergantung kalau orang KL perempuan maghrib. Kan katung bunyinya. Nah. Baik deh, dengar deh. Pak waktu sembahyang sepakat ulama memang yang afdal paling awal waktunya. Subuh, Zuhur, Garik, subuh, Zuhur, Asar, Garik. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Pak ni sepakat ulama yang afdal sekali awal waktu. Ada pun Isya, sembahyang Isyak ada khilaf ulama. Ada dua mazhab. So, satu mazhab jumhur ulama mengatakan afdal awal waktu juga masuk rambang, dan satu mazhab lagi kata afdal di tengah malam. Macam ustaz ni kata tu dah. Jadi tak payah nak balak. Benda khilaf kena terima. Ini bukan khilaf imam pak saja. Ini khilaf di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebab khilaf pak mazhab tu kediam. Asalnya bukan khilaf pak mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Asal khilaf zaman sahabat lagi. Sayyidina Umar kata patua lain, Sayyidina Abu Bakar kata lain, Ibnu Abbas lain, Aisyah lain, Ibnu Mas'ud pernah patua lain, Sayyidina Uthman patua lain. Khilaf sahabat ni kita tak kenal, kita orang jahil. Kita kenal khilaf pak mazhab. Kalau kita ngaji kitab-kitab besar, kita akan tahulah kenapa Imam Syafi'i dia kata aku cenderung pada pendapat Ibnu Mas'ud. Imam Hanbali kata pula aku cenderung pada perkataan Ibnu Umar. Ini khilaf di kalangan sahabat. Faham lagi? Soalan seterusnya, saya selalu diperli sebab saya hitam. Soalannya, apa hukum berlakon dalam iklan GST? Dah buat apa bulog ni? Dia kata orang sokmo perli dia sebab dia hitam. Soalan dia, apa hukum berlakon dalam iklan GST? Dah hitam tadi, apa bulog? Dia nak kabur kesedihan dia. Batulah atas dunia ni Allah awal-awal lagi bagi tahu Allah ni ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Nah, semua comel belaka. Yang kata huduh tu ialah nafsu kita jelah. Neh. Ada huduh, ada molek. Nah, asalnya yang huduh itu perlakuan, perbuatan, bukan bentuk badan ataupun rupa paras. Nah, patut Allah kata innallaha la yanzuru ila suwarikum. walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak tengok rupa, Allah tengok kelakuan. Jadi baik tu buruk bukan atas rupa, baik buruk atas kelakuan. Nah, jadi dalam syurga nanti ada dak uduh? Tak ada, dunia ni lah. Miskin lawan kaya, eh? Ada miskin ada kaya. Dalam syurga semua kaya. Tuhan akan pisah miskin tu boh di neraka. Dalam dunia ada uduh ada comel. Masuk syurga Tuhan boh comel, jadi comel belaka. Uduh itu duduk dalam neraka. Jadi orang comel masuk dalam syurga bertambah comel, orang uduh sepangkoang masuk syurga sangat-sangat comel. Orang comel masuk syurga, masuk neraka jadi uduh. Kalau orang uduh masuk neraka, bayang. Faham lagi? Nah, jadi Tuhan uji kena terima. Ha. Tuhan jadi kulit hitam pun berhasil hati. Ni orang tak ada kaki. Munak kulit hitam ke tak ada kaki? Ha. Kulit hitam kaya. Nah, kalau orang Amerika kulit hitam kaya. Nah, pelari pecu. Nah, main basketball. Nah, apa benda lagi kalau kaya-kaya kulit hitam? Boxing. Nah, main golf. Rimah hutang, Tiger Woods. Nah, kaya tu. Kan situ. Baik. Dia kata masuk iklan GST, tak kira iklan apa pun, kalau dia iklan itu dia mendedahkan orang, haram. Kalau iklan itu dia nak membenarkan perkara yang batil, haram. Nah, kalau iklan itu nak mencegah kemungkaran, boleh pahala ke dia? Kalau iklan itu nak membenarkan tindakan orang yang zalim, haram. Dia gitu. Soalan seterusnya, adakah jatuh bida'ah dolalah jika seorang katakan malam nisfu wajib baca Yasin? Ini bukan bida'ah dolalah. Nah, ini adalah kejahilan yang teramat sangat. Nah, bida'ah dolalah ni mengamalkan amalan-amalan yang datang, maknanya nas pada mencelanya. Faham tak? Nah, umpamanya malam nisfu Syaban, mereka pun berkumpul laki puang untuk berdisko ramai-ramai. Itu baru bida'ah dolalah. Nah, jadi malam nisfu Syaban malam yang ada kehebatan, kerana datang hadis hasan mengatakan dia malam yang kelebihan. Cuma tidak ada nas yang tetapkan suruh baca Yasin atau surah-surah lain. Jadi orang tanya ulama-ulama besar lah, bukan ulama ustaz-ustaz. Neh, ulama-ulama besar antaranya Syekh Atiyah Sokor, antaranya Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, di antaranya Syekh Syarul Ahmad Syarbasi, di antaranya apa benda ni doktor apa benda ni Nasir Farid Wajidi, di antaranya Syekh Ali Jadul Haq. Ni ulama-ulama Mesir yang hebat-hebat lah. Mereka kata apa saja amalan yang kita lakukan pada malam-malam apapun, semua dapat pahala belaka, dan pada malam-malam yang istimewa digandakan pahalanya. Nah, jadi orang yang baca Yasin 3 kali pun dapat pahala, 3 sekali saja pun dapat pahala, dia pergi semayang berjumaat saja pun malam 10 Syaban dapat pahala, atau dia buat ceramah pun dapat pahala, atau dia duduk saja dawat benda itikaf saja nengung nyandor dalam masjid, dia niat itikaf besar juga pahalanya daripada malam-malam lain. Soalan seterusnya, baik, 3 keping ni. Sah tak kalau akad nikah melalui telefon? Sah? Ulama-ulama jawab sah. Sekarang ni senang, ada Skype, ada apa benda ni, video conference. Nah, cuma kena syaratnya, kena cukup rukun-rukun nikah dan syarat-syarat sah nikah. Pengantin laki-laki ada di sebuah takir, pengantin puang ada di ladang. Nah, mari di sini, hak nu tak boleh nak mari, sekat. Nah, sekat nak mari kot jematang, jematang tutup. Nak mari kot nambang, nambang tutup. ada. Ha, jadi esok nak naik kapal terbang dah pagi-pagi, tak boleh nak pergi dah. Eh, lagi dia buat conference, video conference, nampak gambar betul, ada saksi di sana, ada saksi di sini, so. Ha. Ha. Ayat Fatihah yang ketujuh tu kalau kita putus dua, jadi 8 ayat ke tak? Tak. Tak jadi 8 ayat. Ayat Quran, ayat Fatihah 7 ayat. Lepas tu dinamanya Sab'ul Masani. Sab'u 7 ke 8? 7 ayat Fatihah. Baik. 7 ayat Fatihah, kita orang ladang ni tak puas hati, kita pun pakat toleh dalam Facebook belaka. Kami bersetuju bahawa Fatihah itu bukan 7 tapi 8. Kita pakat tulis gitu belaka dalam Facebook. Jadi 7 ke jadi 8? Dia tetap 7 sampai kiamat. Kena ingat tu. Faham lagi? Tiba-tiba dia pergi baca ayat yang ketujuh. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. Dia pergi baca dua. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak jadi 8, jadi 7 juga. Cuma orang panggil ayat yang ketujuh dia berhenti kerana tidak cukup nafas. Hukumnya harus dah sunat bacalah satu ayat sampai habis kalau nafas kita panjang. Neh. Ha. Masih ada sehari lagi nak puasa qada, tapi sehari itu lagi Syaban, 30 Syaban. Adakah boleh kita qada? Boleh. Soalan yang ke second lah. Wanita berceramah di khalayak ramai. Penonton laki-laki. Dekat sunnah Nabi jika minum air setengah jam selepas makan. Jawab dah di Pulau Ketam. Amba dok peher. Ha. Jawabnya tidak ada sebarang hadis yang menyebut kena 30 minit lepas makan baru boleh minum air. Nah. Ha. Yang ada sunnahnya jangan kita makan ngunyak sambil telang air. Kerana dia menyebabkan kekeliruan di dalam proses penghadaman. Jadi kita makan, kita kunyak, buh dalam perut, biar dia berehat kejap, dan minum air. Dan kalau kita makan suap, kita minum air, makan suap, minum air, dok haram, tidak digalakkan. Bukan larangan haram. Yang moleknya, makan sunnah ni pertama, bismillah. Yang kedua, kita masukkan dalam mulut, jangan cakap masih ada makanan dalam mulut. Ha. Kunyak sampai acur dulu, baru telang. Lepas telang, tak nak ambil suap lain pula, boleh sembang. Sunnah Nabi berbuat ketika makan. Bukan ketika kunyak, ketika makan. Ketika kunyak, tubik nasi cakap. Faham? Ha. Kemudian habis dah kita makan, kita habis dia hadang sekejap, minum air. Tak ada hadis sebut dengan mini. Kerana jang tak digunakan dalam hadis. Neh. Ha. Dah kalau kita macam ke nak kena minum air lekat dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Ha. Ha. Wanita berceramah, berlakulah perselisihan di kalangan ulama pada masalah orang puan berceramah penontonnya laki-laki. Setengah ulama mengatakan tak boleh, setengah ulama katakan boleh. Eh, ha, jadi berlaku khilaf dalam masalah ini. Asal khilafnya masalah aurat. Suara itu adakah aurat atau tidak? Dua mazhab mengatakan suara perempuan adalah aurat. Dua lagi mazhab mengatakan tidak aurat dengan syarat jangan dinyanyikan dia lah atau dibuat suara-suara yang mendayu-dayu. Jadi kalau ceramah berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Yang mengatakan boleh sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Syafi'i. Ha, lagi. Ha, jadi dia berlaku khilaf. Neh. Ha. Jadi orang kalau boleh tak salah nyanyi-nyanyi. Neh. Ha. Ngajar saja sudahlah. Neh. Ha. Betulkah jika kita puasa sunat, lepas tu kita buka tengah hari, kita kena ganti puasa sunat tu 40 hari? Ada orang khabar kita puasa sunat, tapi kita pergi buka tengah hari, kita wajib qada 40 hari. Ni mazhab ayah ping. Dah, boleh dah ikut orang bodoh jadi bodoh. Nah. Dia sunat kita ganti balik sehari. Soalan yang terakhir pada malam ini. Betulkah kalau kita kahwin dengan laki orang dikira perampas? Jawabnya tak betul dan betul. Bila tak betulnya, bila kita berkahwin dengan laki orang, maknanya kita ini menjadi isteri yang kedua atau ketiga keempat. Nah, kemudian kita hiduplah dalam keadaan aman damai, tidak dikatakan perampas. Maksud perampas suami orang ialah bila kita kahwin dengan suami dia, kita paksa laki kita ni cerai bini tua. Faham tak? Itulah perampas suami orang. Adapun dia kahwin dengan laki orang, patutnya tak suruh cerai. Dia duduk di atas gelerang masing-masing. Itu orang tak panggil perampas. Itu orang yang bermadu. Tak ada masalah. Kalau dikatakan kahwin dengan laki orang tu perampas, maka isteri-isteri Nabi adalah perampas lah. Jadi hukumnya adalah harus. Yang tak bolehnya, sebelum kahwin tu dia suruh cerah dulu bini hak ada, atau lepas kahwin dia pun kohor-kohor suruh cerah bini hak dulu, supaya isteri dia seorang sahaja. Jahat. Bagulah betul jahat. Jadi ada orang Melayu kata kahwin dengan laki orang tu perampas. Ambil di mana tu? Ambil daripada kebodohan drama swasta. Dia tak ada lah kitab tu. Yang disebut biasa dalam drama swasta. Drama swasta tu orang alim ke orang jahil buat kerja. Bapak jahiliah tak tahu benda. Ikut nak kata kita ni tak ngaji dengan ulama. Ngaji dengan drama swasta. Sama bodoh dengan penerbit drama. Kerana banyak diulang-ulang ayat, dibuat drama, kahwin dengan laki orang, rampah suami orang. Mana pula rampah? Rampah ni kita kahwin dan kita paksa cerai bini dulu. Poligami kena dikutuk sama dalam masyarakat kita. Apa dia kata? Waktulah turun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang paling teruk, iaitulah jahiliyah Arab. Untuk benda tu, untuk Nabi tambahkan lagi kejahilan ke nak betulkan kejahilan? Nak betulkan we jadi molek. Buistu, Nabi kata aku ni buistu, diutus. Napa? Liutimma, supaya aku sempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan kemuliaan akhlak-akhlak manusia.